Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wattaslimu ala ibadillahi ajma'ina, dan memberikan salam kepada seluruh hamba-hamba Allah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, إفشاء السلام أمر مطلوب وله الآثار الطيبة. Menyebarkan salam adalah sebuah perkara yang dituntut dan ia memiliki pengaruh-pengaruh yang baik. Awalan yang pertama, annal musallima yu'jaru, bahwasanya orang yang memberikan salam ia diberi ganjaran pahala. Idza qala assalamu alaikum iktasaba 10 hasanatin. Apabila ia mengucapkan assalamu alaikum, ia mendapatkan 10 kebaikan. Idza qala wa rahmatullahi iktasaba 20. Apabila ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ia mendapatkan 20 kebaikan. Idza qala wa barakatuhu iktasaba 30. Apabila ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ia mendapatkan 30 kebaikan. Wa yaksibu darajatin indallahi, dan ia mendapatkan derajat-derajat di sisi Allah. Thanian, yang kedua, pengaruh yang baik yang kedua dari menyebarkan salam, annahu yakunu sababan fi isha'atil mahabbati wa sababan fi dukhulil jannati, bahwasanya menyebarkan salam merupakan sebab tersebarnya kecintaan dan merupakan sebab masuk ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Afshis salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Yakni, la taqsuris salama ala man ta'rifuhu, yaitu janganlah engkau membatasi salam hanya kepada orang yang engkau kenal saja. In kana min qabilatika aw in kana min zumalaika aw in kana min asdiqaika tusallim alayhi. Wa idza kunta ma ta'rifuhu tamurru anhu la salama wa la kalama kama yuqalu. Apabila seseorang berasal dari kabilahmu, atau apabila seseorang termasuk di antara teman-temanmu, atau apabila seseorang termasuk di antara para sahabatmu, engkau memberikan salam kepadanya. Dan apabila engkau tidak mengenalnya, engkau melewatinya saja tanpa salam, tanpa ucapan, sebagaimana dikatakan, hadza qad yakunu man sya'uhul kibra wa ihtiqaran nasi. Yang seperti ini bisa jadi sumbernya adalah kesombongan dan merendahkan manusia. Wa hadza yuaddi ila khilafi ma yarmi ilaihi syari'ul hakimu. Dan yang seperti ini akan menghantarkan kepada menyelisihi apa yang dikehendaki oleh pembuat syariat yang maha bijaksana. Min ta'alufil qulubi wan nufusi wat tahabbi bainal muslimina, yaitu bersatunya kalbu-kalbu dan jiwa-jiwa dan saling mencintai di antara kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya, orang-orang yang beriman bersaudara. Fal muslimu yas'a li asbabit ta'alufi wa asbabil mahabbati wal mawaddati wa la yas'a fil asbabil mu'addiyati ila al furqati wan nufrati. Maka seorang muslim ia berupaya menempuh sebab-sebab sebab-sebab persatuan dan sebab-sebab kecintaan dan kasih sayang. Dan tidaklah seorang muslim berupaya menempuh sebab-sebab yang menghantarkan kepada perpecah belahan dan saling menjauh satu dengan yang lainnya. La tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, janganlah kalian saling berhasad, janganlah kalian saling melakukan najas, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual atas dagangan sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Seorang muslim tidaklah menzalimi muslim yang lain, tidak menelantarkannya, tidak pula merendahkannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Takwa itu di sini, dan Rasul alaihi salatu wasalam menunjuk dada beliau 3 kali. Bihasbim ri'im minasyari an yahkira akhahul muslima. Cukuplah keburukan bagi seseorang ia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun, damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, yaitu tidak boleh ditumpahkan. Hartanya, yaitu tidak boleh dirampas. Dan kehormatannya, yaitu tidak boleh dijatuhkan. Wala yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Dan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam kalbunya terdapat seberat semut kecil kesombongan. Faqad yakunul hamilu ala tarkis salami ala nasi al-anafatu wal-kibriya'u wal-ghadrasatu. Bisa jadi yang membawa untuk tidak memberikan salam kepada manusia adalah kesombongan. Al-anafah, al-kibriya, al-ghatrasah, semakna bermakna kesombongan. Wahada yuharibuhu syari'u, dan hal ini yaitu kesombongan diperangi oleh pembuat syariat. Walihada amaran nabiyya, lihada amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ifsha'is salami li'anna lahu atharan tayyibatan. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyebarkan salam, karena hal itu memiliki pengaruh-pengaruh yang baik. Kadzalika ya ikhwatu min asbabil mahabbati wal ulfati at-tarassu fis sufufi wa saddul khalali. Demikian pula wahai saudara-saudara, termasuk di antara sebab-sebab kecintaan dan persatuan adalah merapatkan saf-saf dan menutup celah-celah di sela-sela saf. Taswiyatus sufufi amrun yatasahalu fihin nasu wa huwa amrun azimun idza furrita fihi. Meluruskan saf merupakan sebuah perkara yang manusia bermudah-mudahan padanya, padahal ia merupakan perkara yang agung apabila manusia bermudah-mudahan padanya. Wallahi cara tullaba ilmin wa ulama'a yufarrituna fi hadzal amril 'azimi. Demi Allah, engkau melihat para penuntut ilmu dan bahkan para ulama, mereka bermudah-mudahan dalam perkara yang agung ini. Fala tarahu yubali bisaddil khalali wala bittaqaddumi wattaakhuri. Maka tidaklah engkau melihatnya peduli dengan menutup celah-celah di sela-sela saf, tidak pula dengan maju maupun mundur dalam rangka meluruskan saf. Kathirun minan nasi ala hadha, banyak dari kalangan manusia berada di atas hal ini. Wahuwa fashin, dan perkara tersebut menyebar, yaitu bermudah-mudahan dalam meluruskan saf dan merapatkannya. Wahuwa da'un mutamakkinun fin nufusi wal'iyadu billahi, dan itu adalah penyakit yang menancap di dalam jiwa-jiwa. Wal'iyadu billahi ilajuhu sa'bun, pengobatannya sulit. Ya'ni al-imamul harisu yaqulu lin-nasi istawu suddul khalala if'alu fala yataharrakuna, yaitu imam yang bersemangat berkata kepada manusia, kepada makmumnya, luruskanlah saf, tutuplah celah-celah yang ada di antara saf, lakukanlah. Namun mereka tidak bergerak. Yang ironis, sering kita dapati di masjid-masjid kaum muslimin, imam mengatakan istawu suddul khalal, atau yang semakna dengannya, makmumnya menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, tapi tidak dilakukan. Mereka tidak meluruskan saf, tidak pula merapatkannya. Ini sering kita jumpai. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah Ta'ala akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Warawa Anasun kama fil Bukhari anna sahabata kanu yulsiquna al-qadama bil-qadami wal-mankiba bil-mankibi. Dan Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya para sahabah radhiyallahu anhum dahulu menempelkan kaki dengan kaki, menempelkan bahu dengan bahu. Ar-rasulu 'allamahum hadza. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada mereka hal ini. Al-qadamu bil qadami wal mankibu bil mankibi. Kaki ditempelkan dengan kaki dan bahu ditempelkan dengan bahu. Wa kana ar-rasulu alaihi salatu wassalamu yu'allifu baina ashabihi hatta dhanna annahum qad fahimu. Dan dahulu Rasul alaihi salatu wassalam merapatkan di antara para sahabat beliau sampai beliau yakin bahwa mereka telah memahaminya. Thumma arada yawman an yukabbira faltafata fa'idha rajulun badian sadruhu. Kemudian pada suatu hari Rasul alaihi salatu wassalam hendak bertakbir, lalu beliau menoleh. Ternyata ada seseorang yang dadanya nampak, yaitu terlalu maju ke depan. Faqala ibadallahi latusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian. Sungguh kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah Ta'ala akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Dan ini menunjukkan bahwa sepantasnya imam tidak tergesa-gesa mulai bertakbir. Hendaklah ia memperhatikan terlebih dahulu apakah makmum telah lurus safnya dan telah rapat ataukah belum. Fal'ana wallahu a'lamu min asbabil khilafati wal furqati ihmalu tasfiyatis sufufi wa ihmalu saddil khalali wadhalika sayyi'un jiddan. Maka sekarang wallahu a'lam, di antara sebab-sebab perselisihan dan perpecah belahan adalah ditelantarkannya meluruskan saf-saf dan ditelantarkannya menutup celah-celah di sela-sela saf, dan itu sangat buruk. An Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naqi fa walladhi nafsi biyadihi Inni la arasyayatina tadkhulu min khalalis safi ka'annahal hadafu. Luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah dan sejajarkanlah leher-leher kalian demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh aku melihat para syaitan masuk melalui celah-celah yang ada di antara saf, seakan-akan para syaitan tersebut adalah kambing-kambing yang kecil, yakni sigar al-ghanami. Al-hadaf yaitu kambing yang kecil. Fahal yardal muslimu an yakuna syaitanu bijiwarihi. Apakah seorang muslim ridho syaitan berada di sampingnya? Ma'al asafi wallahi tahussu bil istingkari idza aratta an tulsiqa ka'baka bi ka'bi man bi jiwarika. Sangat disayangkan demi Allah engkau mendapati pengingkaran apabila engkau hendak menempelkan mata kakimu dengan mata kaki orang yang berada di sampingmu. Wahadihi angkaroha anasun fi zamanihi. Dan yang seperti ini diingkari oleh Anas radhiyallahu anhu di zaman beliau. Qala radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, laqad ra'aitu ahadana yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Sungguh aku melihat salah seorang di antara kami, yaitu para sahabah, menempelkan bahunya dengan bahu orang yang berada di sampingnya dan menempelkan kakinya dengan kaki orang yang berada di sampingnya. Walau dhahabta taf'alu dhalikal yawma latara ahadahum ka'annahu baghlun shamusun. Dan apabila engkau melakukan hal itu pada hari ini, yaitu di zaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sungguh engkau melihat salah seorang di antara mereka seakan-akan ia adalah peranakan kuda dan keledai yang sulit untuk diatur, yaitu yang dimaksud Anas bin Malik radhiyallahu anhu pengingkaran terhadapnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafaddalu wa barakallahu fikum.